Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, salam puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar Juz yang ke-12. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-98. Nah, silakan dibaca Pak Kohir. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Wabi'sal wirdul mawrud. Dia Fir'aun mendahului para pengikutnya di hari kiamat dan membawa mereka ke neraka. Dan dia neraka seburuk-buruknya tempat yang didatangi. Yakdumu fi'lun mudari'un dengan fa'ilnya domil musatir huwa yaudu ala Fir'aun kauma maf'ulun bih alha'u mudafun ilaihi yauma dorfuz zaman al-qiyamati mudafun ilaihi fa harfu atfin awroda fi'ulun madin dengan fa'ilnya domil mustatir huwa hum maf'ulun bih an-nara maf'ulun bisani al-wawu harfu atfin bisa fi'lun madin wirdu fa'il. Ini fi'lun madin lidham ya, dia untuk celaan ya, karena ada nanti fi'lun madin lil madh, itu ni'ma. Kalau bisa ini lidham, fi'lun madin nama lidham saja ya. Al wirdu fa'ilnya al mawrudu na'at. Nah, tafsirnya yaqdumu fir'aunu qaumahu yaumal qiyamati hatta yudkhilahumun nari wa qadu hatta yudkhilahum qadan. Iya, ini dan maksudnya. Dia iya. Khilahumun nari wa qabu hal. Hah? Kenapa ya ini maful bi? Maful bi. Oh iya. An-nara. Yudkhilahumun nara wa qabu hal madkhulu ya. Madkhulu tadi. Madkhulu alladhi yadkhulunahu. Fir'aun mendahului para pengikutnya di hari kiamat sampai mereka dimasukkan ke neraka dan seburuk-buruknya tempat yang didatangi ya tadi ya. Ya, maksudnya neraka adalah seburuk-buruk tempat yang dan dimasuki. Neraka adalah seburuk-buruk tempat yang didatangi, yang dimasuki. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun mendahului kaumnya pada hari kiamat. Maksudnya Fir'aun ini akan menjadi yang pertama masuk neraka. Fa'awradahumun nar. Lalu ya Fir'aun akan membawa mereka, ya para pengikut Fir'aun, masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Wa bi'sal wirdul mawrud. Dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat yang dimasuki. Jadi jangan dikira kalau misalnya seseorang mengikuti orang lain dalam hal kesesatan lalu yang dihukum hanya ya panutannya, tidak ya. Yang mengikuti dan yang diikuti ya dua-duanya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ya ketika seseorang mengikuti orang lain dia kan telah memilih jalan ya. Dia telah memilih jalan, maka akibat dari ia memilih jalan yang salah, ya dia juga akan dihukum dengan neraka. Sebagaimana Fir'aun dan kaumnya. Jadi baik Fir'aun dan kaum yang mengikuti Fir'aun dalam kesesatan dan kebatilan, semuanya masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan dilanjutkan. Udelis baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa usbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah. Bisarifdul marfud. Dan mereka diikuti di dunia, dan mereka diikuti laknat di dunia dan di hari akhirat. Itu adalah seburuk-buruk pemberian yang apa yang diberikan. Yang diberikan. Itu adalah seburuk pemberian yang diberikan. Nah. Al-Wahad Adfin utbi'u fi'il madi majhul alau sebagai naibul fa'il fi hazihi jarwa majrur laknatan maf'ulbi alau harfu atfin yauma zorof zaman al-kiamati mudofun ilaihi bisa fi'il madi lizam rifdu ar-rifdu fa'il al-marfud na'at wa atba'uhumullahu fi hadhihi dunya ma'al azabi allazi ajjalahu lahum fiha minal ghoroki fil bahri laknah wa yawmal qiyamati kazalika laknatan ukhra kazalika laknatun ukhra kazalika laknatun ukhra biidkholihimun nari. Naro, jajah penari. Oh. Kalau kayak gini kan, ini maful bi, kan? Anaro. Tapi ini biidkholihim, misalnya. Benar. Iya, tuh, kalau nggak ada himnya, mungkin jadi mudhof ilaih. Tapi kalau ada himnya kan nggak mungkin, setelah domir mudhof ilaih, ya kan? Ya. Jadi ini udah pasti maful bihnya. Maful bi dari mana? Dari idkhol, ya. Idkhol ini apa? Masdar ya? Masdar. Atau idkhol idkhalan kan? Nah ini namanya masdar beramal fi'il ya. Nah. Wa bi'sa majtama'a lahum wa tarodafa alaihim min azabillahi wa laknatad dunya wal akhirati. Ini wa laknat maktubnya ke adabi kan? Yang mana Ustaz? Walaknati dunia, laknati untuk ke adabi. Walaknati dunia, wal akhirati. Nah. Dan Allah mengikuti Ustaz ya? Mengiringi aja. Oh. Dan Allah mengiri mereka di dunia bersama dengan azab yang disegerakan untuk mereka di dunia, yaitu berupa ditenggelamkan di laut sebagai laknat bagi mereka. Dan pada hari kiamat demikian juga laknat yang lain dan memasukkan mereka ke neraka amat dan amat dengan buruk dimasukkan ke dalam neraka. Oh dengan dimasukkan dan dimasukkan ke dalam neraka dan itu neraka adalah tempat berkumpul yang amat buruk bertubi-tubi atas mereka azab dari Allah dan laknat dunia dan disiksa di akhirat. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ufika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Dan mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya, akan diiringi di dunia ini, ya laknat dan juga pada hari kiamat. Jadi orang kafir itu, sekalipun mereka misalnya telah diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, bukan berarti mereka akan lepas dari adab Allah di akhirat. Bahkan mereka akan mendapatkan adab yang lebih pedih di akhirat. Ya, karena adab di akhirat itu bagi orang kafir sifatnya abadi. Ya, khalidina fiha abada. Bi'sa rifdul marfud. Dan neraka adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Dan ini adalah balasan yang setimpal ya bagi Fir'aun dan kaumnya yang mereka semasa hidupnya telah banyak menyaksikan mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, namun mereka tidak juga mau beriman. Ya, berkali-kali mereka melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi mereka tetap bersikuku dalam kekufuran mereka. Maka tidak ada yang lebih pantas ya, yang mereka terima selain adab di dunia dan juga di akhirat. Nah, ya, selanjutnya baca. Pak Edi baca yuk. Penuhnya vitamin D hanya dengan Sakatoni D3000 Aldi. Ya, nama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika min ambail qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun. Hanya kurang panjang minha qa'imun wa hasid. Itu adalah berita tentang kaum terdahulu yang kami kisahkan kepadamu, mereka itu sebagiannya tetap ada qaimun wa hasid dan telah musnah. Dzalika isim isyarah min ambai jar majrur sebagai isim isyarah sebagai mubtada. Nah, min ambai jar majrur al qura khobar mudah pilai al qura jar majrur al qura mudhaf ilai naqusuhu fi'il mudhari alha maf'ul bi alaika jar majrur min naqusu fa'ilnya mana naqusu fi'ilnya fa'ilnya nahnu ya min hajar majrur ini ada oh. Ini min hajar majrur sebagai minha sebagai khobar muqaddam khobar muqaddam soalnya khobar minha sebagai khobar muqaddam qaimun mubtada muakhar alalu hatful afin hasidun ma'tuf dalikal al dalikal ladzi dakarnahu laka ayyuhar rasulu min ahbaril qura allati ahlakna ahlaha bi nukhbiruka nukhbiruka bihi wa min tilkal qura malahu asara bil baqiyati asarun baqiyatun asarun baqiyatun wa minha ma qad muhiyat asaruhu asaruhu asaruhu wa lam yabqa minhu syai'un. Naam. Itu adalah yang kami kisahkan kepadamu wahai Rasul dari berita pemukiman terdahulu, kaum terdahulu yang kami hancurkan penghuninya, kami kabarkan kepadamu dengannya, dan kampung-kampung itu ada yang ada tersisa peninggalannya, jejaknya, dan dari mereka ada yang tidak ada jejaknya. Dan falam yamku dan tidak tersisa sedikit pun dari mereka dari jejaknya dan tidak tersisa sedikit pun jejaknya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika min ambail qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Itulah sebagian berita tentang ya kampung-kampung, tentang kota-kota yang Allah binasakan. Naqussuhu 'alaika, yang kami kisahkan kepada engkau. Minha qa'imun wa hasid. Di antara ya kota tersebut ada yang masih terlihat jejaknya dan ada yang sudah musnah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menceritakan kisah kaum-kaum yang kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak dakwah rasulnya. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Dan sebagai pelajaran bagi manusia, ada di antara kota yang hancur itu Allah sisakan jejaknya sehingga kita bisa melihatnya sebagai bukti nyata bahwa mereka benar ada ya. Orang yang beriman itu hanya dengan membaca Al-Qur'an saja ya langsung percaya, sami'na wa ta'na, kami dengar kami taat ya, kami dengar kami percaya. Jadi ada atau tidak ada jejak, ya kita tetap akan beriman. Ya, namun dengan adanya jejak yang bisa kita saksikan, ya seperti di beberapa negara Timur Tengah ya, misalnya di Yordania, itu ada beberapa peninggalan ya, kaum terdahulu yang di situ kita bisa menguatkan keyakinan kita tentang beberapa umat yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, silakan dibaca Bu Marsi, baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma zalamnahu walakin zalamu anfusahum. Fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik. Tadi kayaknya min syai'il ya, tadi kayaknya min syai'in ya. Ulang-ulang. Ulangnya fama aghnat ya. Fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah ketika siksaan Tuhanmu datang. Sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Wah, itu anaknya manggil-manggil ibu ya? Iya, saat lagi di kamar mandi. Oh, itu gimana? Ya udah, nggak apa-apa, diganti dulu aja. Ya, sebentar anaknya. Enam ya. Ya, ya, barakallahu. Ya, mungkin dilanjutkan oleh siapa ya? Bu Nurul, yuk lanjutin, Bu. Terjemahin terus ya, Rob. Naam, Ustaz. Terjemah udah ya, tinggal Irab ya, yuk. Wama dalam nahum. Tafadhol. Allahu akratin ma harfunakin dalamnahum fi'il madi na sebagai fa'il hum sebagai maf'ul bi walakin harfu idrak ya. Lakin istidrak namanya. Istidrak. Dalamu fi'il madi waw sebagai fa'il anfusahum anfusa maf'ulun bi ya hum sebagai mudhafun ilaih. Wa aku atfin ya. Ya. Ma aku nafin al-aghnat fi'il madi anhum jar majrur alihatuhum alihatu fa'il hum mudhafun ilai allati harfu apa isim mausul ya. Isim mausul sebagai na'at ya. Ya. Yad'una fi'il mudhari wa sebagai fa'il min duni jar majrur Allahi mudhafun ilaih min syai'in jar majrur lama zarah zarah zaman zarah zaman ja'a fi'il madi ambu sebagai fa'il rabbi mudhafun ilaih al-kafu mudhafun ilaih al-wawah ratfin ma' hakunafin zadu fi'il madi hum maf'ulun bi ghaira apa harfu mengecualikan iya. Iya, ya. Jadi apa sebagai apa? Harfu istisna. Ini kan tidak menambah mereka. Apa yang tidak menambah selain tasbih? Berarti zahir ini maful bi yang kedua ya. Oh, maful bi yang kedua ya. Nah. Tasbih. Udah jadi anu, tafsir ya? Iya, tafsir. Ayo, Bu, wa maka. Wa makana ya. Ya. Wa makana ahlikahum ihlakahum. Ini ahlaka yuhliku ihlakat. Iya, iya. Wa makana ihlakahum. Ihlakuhum. Ihlakuhum bi ghairi sababi wa dhunubin. Tanwinin, Bu. Bi ghairi sababin wa dhunubi wa dhunubi wa dhambin. Wa dhambin yastahiqunahu, yastahiqunahu. Walakin zalamu anfusahum bisyirkihim bisyirkihim bisyirkihim wa ifsadihim fil ard fama nafa'atuhum alihatuhum. Ini fil madhi, Bu. Fama nafa'atuhum. Oh, fama nafa'atuhum alihatuhum allati kanu yad'unaha wa yatlubu naminha antadfa'a ini majul aja antudfa'an humud darru majul ya dia majul aja antudfa'a anhum darru lama ja'a amru rabbika amru rabbika bi azabihim wama zatihim alihatuhum ghaira tadmiri wa ihlakin tadmirin wa ihlakin wa khusran ya wa khusranin tidaklah pembinasaan mereka tanpa sebab dan dosa-dosa dan dosa mereka menyebabkan mereka berhak untuk mendapat azab itu. Akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kesyirikan mereka dan kefasadan mereka di bumi. Dan tidaklah bermanfaat sesembahan mereka yang mereka tuhan-tuhan mereka yang mereka menyeru kepada atau menyembahnya. Dan mencari darinya untuk menolak dari mereka mudarat tatkala datang mudarat itu dari Tuhanmu untuk mengazab mereka. Tidaklah bertambah kepada mereka Tuhan-Tuhan mereka ya. Tidaklah Tuhan-Tuhan mereka menambah. Tidaklah Tuhan mereka memberikan manfaat. Tidaklah Tuhan mereka memberi manfaat. Selain kerugian dan apa nih tadmiri. Oh ini yang bawah kira-kira yang atas apa? Kalau yang bawah itu artinya apa namanya dan tidaklah artinya kalau yang versi terbaru tuh nggak pakai tidaklah tapi Tuhan mereka hanyalah menambah kepada mereka kehancuran gitu. Oh, Tuhan mereka hanya menambah kepada mereka kebinasaan dan kehancuran dan keduanya. Dan kerugian. Khusran itu kerugian kan? Oh iya, dan kerugian. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa'a amru rabbik wama zaduhum ghayra tatbib. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, itu Fir'aun dan kaumnya, akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun dan kaumnya, itu bukanlah tidak menunjukkan bahwa Allah menzalimi Fir'aun dan kaumnya. Karena bukan tanpa alasan ya Fir'aun dan kaumnya diadab di dunia dan juga di akhirat. Mereka diadab karena apa? Karena kesyirikan, kekufuran, penentangan yang mereka lakukan sendiri. Ya, فَمَا أَغْدَنْ عَنْهُمْ أَلِيَةُمُ اللَّتِي دَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Maka ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah tidak mencukupi mereka sedikit pun. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Semua ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat dan adab dari Allah Subhanahu wa taala lamma ja'a rabbuk. Ketika datang ya perintah atau adab dari Rabbmu. Wa ma zaduhum ghaira tatbib, dan keberadaan ilah-ilah itu tidaklah menambah ya kepada orang-orang yang menyembahnya selain kebinasaan. Jadi para sesembahan selain Allah itu hanyalah menambah kehancuran, ya, kebinasaan dan kerugian bagi orang-orang yang menyembahnya. Nah, ya, lanjutkan. Baca. Ini sedikit hari ini, pada kemana ya? Izin ya. Taib, baca. Bu Azmi baca, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. Tadi ikhfa-nya kurang jelas, alimu syadid, ulang. Inna akhdahu alimun syadid. Dan seperti itulah hukuman Rob kalian jika menghukum suatu desa dan dia dalam keadaan apa, dan desa itu penuh dengan kezaliman. Zalim itu maksudnya apa? Ini lagi ngomongin keadaan desanya apa keadaan penduduk desanya? Penduduk desanya. Iya. Penduduk desanya. Nah. Sesungguhnya hukuman Allah itu sangatlah pedih dan sangatlah pedih. Paham. Al-wawu harfu athqin, al-kafu wa al-kafu harfu jar, dzalika isim isyarah sebagai majrur, akhdhu badal. Rabbika mudhafun ilaih. Aduh, badal dari mana? Dari bukannya. Wa kadzalika. Oh, akhdhu berarti mubtada, Ustaz. Iya, berarti ini gimana tuh? Khobarnya yang mana? Khobarnya yang kadzalika ya, jar majrur ya, khobar muqaddam ya. Oh iya, khobar muqaddam jar wa majrur, akhdhu mubtada muakhar. Rabbika mudhafun ilaih, kafnya mudhafun ilaih. Idza dzarfiyah akhadha fil madhi al-qura fa'ilnya. Maful bih kan apabila dia mengazab kan? Al-qura berarti maful bihnya. Nah, al-qura maful bih, al-wawu harfu athfin. Iya, mubtada zalimatun khabar. Jadi wawunya berarti wahal ya. Al-wawu wawu hal. Inna harfu tawkidin wa naslin akhdahu istimnya ahu mudhafun ilaih. Alimun khabar syadidun khabar kedua. 102. Wa kama akhadzat wa kama akhadtu ahlal qura dhalimati bil adabi li mukhalifatihim amri wa takdzibihim bi rusuli akhadha ghayrahum akhudhu ghayrahum min ahlil qura idza zalamu anfusahum bi kufrihim billahi wa ma'siyatihim lahu wa takdzibihim li rusuli inna akhdahu bil 'uqubati la'alimun mujiun syadidun. Dan seperti aku seperti aku telah menghukum dan sebagaimana aku telah menghukum penduduk suatu desa yang zalim dengan azab karena menselisihi perintahku dan mendustai rasul-rasulku, aku menghadap selain mereka dari penduduk negeri jika menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran mereka terhadap Allah dan maksiat mereka terhadapnya dan pendustaan kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya hukumanku siksaanku dengan hukuman dengan hukuman yang sangat menyakitkan. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Begitu pula Rabbmu akan mengadab apabila apabila suatu desa melakukan kezaliman. Jadi sebagaimana Allah mengazab Fir'aun dan kaumnya, maka Allah pun akan mengazab kaum lain, kota yang lain, apabila mereka berbuat kezaliman. Inna akhdahu alimu syadid. Sesungguhnya azab dari Allah Subhanahu Wa Taala itu amatlah menyakitkan. Ya. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan diazabnya banyak ya kota, banyak kaum ya, kaumnya Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kemudian kaum Salih, kemudian Fir'aun dan kaumnya. Ini merupakan peringatan bagi kaum yang lain, bagi kota yang lain, agar mereka tidak berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan. Baca Pak Bori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan dan itulah hari yang disaksikan. Udah titik kayak koma. Irab. Inna harfu nasbin wa taukidin fi harfu zar fi zalika jamadur di isim inna. Khobar. Kalau isim khobar. Inna ayat liman lamnya apa nih? Taukid ya. Atau lam. Ayatan jadi maful. Ayatan isimnya inna. Oh, ayatan jadi isim inna mansubun. Liman jar majrur khofa jadi maful. Khofa fil madhi. Ilma di azabal akhirah. Azabah jadi maful. Azabal akhirati mudah-mudah filih. Zalika ismu isyarah mubtada. Yaumun khobar majmu'un jadi jadi apa nih Ustaz? Apa? Naat. Majmu'un. Iya, naat. Naat dari yaum. Lahu nasu, lahu jar majrur an nasu mudopun ilai. Masa mudop ilai, gimana caranya mudop ilai, Marfu? Majmu'un, lahu nasu, muntada. Apa kira-kira? Nasu mutada. Mutada, khobarnya mana? Ada khobarnya. Coba baca pelan-pelan. Itu adalah hari dikumpulkannya manusia. Yang dikumpulkan siapa? Manusia. Oh, ya jadi apa namanya? Fa'il. Bukan fa'il. Naibul fa'il ya. Oh, naibul fa'il. Dari mana? Mana fa'ilnya? Enggak ada fa'il situ. Iya. Dari mana? Dari majmu'un. Ya? Majmu'un itu beramal fi'il ya. Buat Advin Zalika isim sarof mubtada yaumun khobar mashhudun jadi naat dari yaum. Nah, tafsirnya dua turun 103 turun 103. Inna fi akhazna li ahli al-qura. Sabar. Ini masdar, Pak Bori. Inna fi akhdina. Oh, akhdina. Inna fi akhdina li ahli al-qura as-sabiqati az-zalimati. Az-zalimati li ibratan. La ibratan. Doma wa izotan. Wa izotan liman khopa iqoballahi wa'adabahu fil akhirati. Zalikal yawmul ladzi yuzma'u. Yuzma'u lahunna jami'an limuhasabati wal jazai. Wayashhaduhul khalaiku kulluhum. Khalaiku. Benar khalaiku fa'ilnya. Khalaiku kulluhum. Kulluhum. Sesungguhnya dalam penyiksaan kami kepada ahli qura yang kepada ahli qaryah yang lalu yang zalim, sebuah ibroh dan izoh dan pelajaran. Mau izoh. Iya, izoh itu pelajaran. Iya, pelajaran untuk orang-orang yang takut akan siksa Allah dan siksa Allah di akhirat. Itulah hari yang dikumpulkan dikumpulkannya pada hari itu manusia semuanya untuk dihisab dan dibalas. Dan disaksikan oleh makhluk seluruhnya. Nah, barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika afwan. Ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda bagi orang yang takut kepada adab akhirat. Yang demikian itu adalah hari dikumpulkannya manusia dan itulah hari yang akan disaksikan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, diazabnya kaum-kaum mulai dari kaumnya Nabi Nuh ya, kemudian kaum Hud dan kaum-kaum yang lainnya, itu semua merupakan tanda bagi orang yang takut ya dengan adab akhirat. Ini merupakan peringatan yang keras bahwa siapa saja yang kufur maka mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia apalagi di akhirat. Dan hari kiamat adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia, tidak ada yang bisa lolos ya dari persidangan pada hari tersebut. Padahal dikayamu masyhud, dan itu adalah hari yang akan disaksikan oleh seluruh manusia. tidak ada yang terlewat. Ya, semua kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita si Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lanjutkan ya, baca. Ini udah habis yang bisa baca ya. Yang enggak biasa baca ada yang mau baca enggak? Kan ada nih yang Masya Allah ya, udah setahun lebih ikutan ya. Setia jadi mustami. Barangkali mau mulai membaca. Tapi ya, kalau nggak ada yang mau, berarti kita balik lagi ke awal ya. Pak Abdul Qahir, baca lagi. Mana Pak Qahir? Baik. Bu Marsi, baca lagi apa? Ya. Sampai 107 ya, Sat. Ini gandeng ya? Oh iya benar ya. Iya, gandeng. 105-nya dikit banget. Iya. Bagus-bagus ya. Kasih dikit, makanya banyak. Masya Allah ya. Barakallahu. Sangat pintar. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Liyawma ya'tila takallamu nafsun ilmi. Oh iya, astagfirullahaladzim. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma, kebanyakan ya, Tad ya? Gak apa-apa, biarin. Gak apa-apa. Yauma ya'tila takallamu nafsun illa bi'idni. Wa minhum syaqiyyu wa sa'id. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Maka ada pun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Wa ma al-wawu harfu atfin, ma harfu nafin, nu'akhiru fi'il mudhari, nahnu fa'ilnya, al-ha'u maf'ulun bi illa harful istisna, li'ajalin jarwa majrur, ma'dudin, na'at. Yawma dharaf ya'ti fi'il mudhari la takallamu la harfu nafin takallamu fi'il mudhari fi'il madi nafsun fa'ilnya illa harful istisna bi'idni jarwa majrur alha'u mudhafun ilaih fa minhum alfa'u harfu atfin minhum jarwa majrur syaqi sebagai khabar muakhar syaqiyun mubtada khabar muqaddam maksudnya syaqiyun mubtada muakhar al wawu harfu atfin sa'idun ma'tuf syaqi al fa'u harfu atfin amma amma ini apa sih tuh amma lupa lagi harfu tafsilin amma harfu tafsilin alladzina mubtada isim mausul sebagai mubtada syaku fi'il madi alwaw fa'ilnya fa'fi fa harfu adfin fi harfin nari harfu jarwa majrur lahum jarwa majrur fiha jarwa majrur zafirun ini fiha kalau tadi fiha jarwa majrur sebagai mubtada sebagai khobar ya. Khobar, zafirun, khobar, mubtada. Bentar, ini yang jadi khobar bukan fihanya ya, lahumnya ya? Iya. Ya, lahum, khobar, mukodam, fiha, jarwa, majrur, zafirun, mubtada, mu'akhor, wa harfu atfin syahikun ma'tuf ke zafir. Khalidi nahal fiha jarwa majrur madah mati fi'il madi as-samawati fa'il wal ardu attaf ma'tuf illa harful istisna ma mustasna sya'a fi'il madi robu fa'ilnya al-kafu mudofun ilai. Inna harfu tawkidin wa nasbin rabba ism inna al-kafu mudofun ilai fa'alun khabarun inna lima jarwa majrur yuridu fi'il mudari wa fa'ilnya. وَمَا نُؤَخِّرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ إِلَّا لِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مَّعْدُودَةٍ فِي عِلْمِنَا لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ عَن تَقْدِيرِنَا لَهَا بِحِكْمَتِنَا. Diartiin dulu apa langsung, Tad? Artiin dulu aja, kebanyakan, Tad. Dan tidaklah kami akhirkan hari kiamat terhadap kalian kecuali kecuali untuk menghabiskan masa yang panjang dalam pengetahuan kami, dan tidaklah kami menambahkan dan tidak pula mengurangi apa yang menjadi takdir kami bagi mereka dalam hikmah kami. Yauma yati yaumal kiamati la tatakallamu nafsu. Ini yauma yati berarti yaumu, iya enggak? Jadi Pak Ed yang ini. Iya. Yauma yati yaumul kiamati la tatakallamu nafsun illa bi'idni rabbiha. Faminhum syaqiyun mustahikun lil'adabi wa sa'idun mutafaddalun alaihi bin na'im. Hari kiamat akan datang, tidak ada satu orang pun yang dapat berbicara kecuali dengan izin Rabbnya. Di antara mereka ada yang sengsara. Ini benar sengsara. Sengsara yang karena berhak diazab, dan bahagia dengan keutamaan atasnya berupa kenikmatan. Fa'amal ladzina syaqu fid dunya li fasadi aqidatihim. Li fasadi aqidatihim wa su'i a'malihim fannaru mustaqirrun فَالنَّارُ مُسْتَقِرُّهُمْ لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِدَّةِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ إِخْرَاجُ النَّفْسِ مِنَ الصَّدْرِ إِخْرَاجُ النَّفْسِ مِنَ الصَّدْرِ بِدَفْعٍ وَرَدُّهُ إِلَيْهِ بِشِدَّةٍ وَهُمَا Ashna'al aswat. Ini jadi khabar. Wahuma ashna'ul aswati. Wahuma ashna'ul aswati wa akbahiha. Wa akbahiha. Makithina fin nari abadan madamatis samawati wal ardi. Madamatis samawatu wal ardi. Madamatis samawatu wal ardu. Fala yanqati'u adabahum wala yantahi. Adabu ini fail juga nih. Fala yanqati'u adabuhum wala yantahi. Bal huwa daimun muakkadun. Illa masya'a rabbuka min ikhraji asah. Min ikhraji usatil muwahidin. Usatil muwahidina ba'da muddati. Ba'da muddatin. Tanwin. Ba'da muddatin min makasihim finna. Inna rabbaka ayyuhar rasulu fa'alun lima yurid. Adapun orang-orang yang mereka disiksa di dunia karena kerusakan akidah mereka dan buruknya amalan mereka, maka neraka adalah tempat mereka. Bagi mereka di dalamnya azab yang sangat pedih. Darinya keluar nafas dari dada dengan daf itu dengan berat gitu ya. Dengan berat dan saling itu ya. Oh, ya mengambilnya pun sama, mengambil napasnya pun syiddah dengan berat gitu. ambil napas dengan berat. Dan keduanya merupakan suara yang paling buruk dan yang paling buruk ya tadi aja ya. Iya, paling buruk, paling jelek sama aja ya. Mereka tinggal di neraka selama-lamanya selama masih ada langit dan bumi. Dan tidaklah terputus azab mereka sampai terakhir, sampai berakhir. Tidak pula berhenti, enggak terputus atau tidak berhenti. Dan tidak terputus dan tidak pula berhenti. Akan tetapi dia bahkan azab itu selalu berkesinambungan gitu ya, Ustaz. Iya, iya. Selalu berkesinambungan kecuali atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah dari kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki dari keluarnya. Dari mengeluarkan para pelaku maksiat dari orang-orang bertauhid. Dari mengeluarkan para pelaku maksiat dari orang-orang yang bertauhid, muwahhidin, bertauhid ya. Ya. Allah waktu mereka ketika tinggal di neraka. Sesungguhnya Rabbmu wahai Rasul maha melakukan apa yang ia kehendaki. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami mengakhirkan adab mereka illa li ajalin ma'dud, kecuali untuk waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau ketetapan Allah sudah datang, tidak ada yang bisa memajukannya, tidak pula mengakhirkannya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, faminhum syaqiyyun wa sa'id, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Hari di mana ya hari kiamat akan datang, la takallamu nafsun illa bi'idznih. Ya tidak ada jiwa yang boleh berbicara kecuali dengan izinnya. Di dunia orang yang disidang, dia akan menyampaikan banyak alasan, banyak alibi, ya, agar ia bebas dari hukuman. Tapi di akhirat tidak ada orang yang bicara dengan lisannya, ya. Bahkan yang bicara adalah tangannya, kakinya, ya, anggota tubuhnya akan bersaksi, ya. Ini adalah keadaan di hari kiamat. Sehingga setiap orang itu akan dihukum dengan seadil-adilnya. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Maka di antara mereka ya ada yang menderita karena diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'id, dan ada yang bahagia karena mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menderita, maka mereka di dalam neraka jahanam, fiha zafiru wa syahiq. Ya, mereka di dalamnya itu zafir. Zafir itu hembusan suara hembusan napas yang keluar dari hidung, ya. Sementara syahiq kebalikannya, suara tarikan nafas. Nah, orang yang ada dalam neraka itu, mereka nafasnya terengah, ya. Nafasnya terengah-engah. Saking apa? Saking beratnya siksaan yang ada di dalamnya. Ya, kita aja di dunia gitu ya, kalau masak ada asapnya, itu asapnya aja itu bikin kita sesak. Apalagi adab di akhirat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbu, kecuali apa yang Rabbu kehendaki. Jadi tidak semuanya abadi, tidak semua yang masuk dalam neraka akan kekal di dalam neraka. Karena semua orang Islam, seberapapun banyak dosanya, mungkin dia akan masuk ke dalam neraka, tapi pada akhirnya dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal dalam neraka hanyalah orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir mereka kekal dalam neraka. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu maha melakukan apa yang ia kehendaki. Nah, ya, tapi mungkin tafsirnya sampai sini dulu. Kita lanjut ke hadis. Tapi seperti biasa kita lihat dulu pertanyaannya. Pak Abdul Qayyum bertanya ayat 1-1, isim dan khobar lakin yang mana? Ini lakin apa lakinnya ini? 101. 101 enggak ada lagi. Oh ini, walakin. Lakin itu bukan huruf temannya inna, Pak Koir. Jadi kalau lakin, nah iya. Kalau lakin, dia huruf atof ya. Ya jadi beda. Meskipun dua-duanya huruf istidrak, tapi kalau yang butuh kepada isim dan khobar, itu lakinna. Kalau lakin, enggak. Itu ya, Pak Koir ya. Nah, Ustaz. Ya. Takalama, ini pertanyaan bagus dari Buddha Helis ya. Takalama pada ayat 105 itu madi atau mudhari? Ini mudhari. Tapi pertanyaannya kok takalamu ya? Lagian Buddha Helis kan kalau fi'il madi mah takalama ya. Ini takalamu, doma. Berarti kan dia pasti fi'il mudhari. Dibuang tanya satu, Ustaz. Tanya dua dibuang satu. Ah, mumtaz. Ya. Kan kita udah pernah belajar ya? Karena tadi dibilangnya kan madi, makanya saya bertanya. Ustaz tidak membutuhkan. Tadi ada yang bilang madi ya? Iya, Ustaz, benar. Kadang-kadang, Ustaz. Takalama ya takalamu ingatnya. Iya, benar. Fi'il mudhari kan? Kan tata kalamu asalnya. Jadi kalau fi'il dengan wazan tafa'ala dan tafa'ala, kalau ada dua ta berturut-turut, itu biasanya terjadi pada domir mukhatab atau domir goib ya, yang mufradah, maka taknya boleh dibuang satu. Ini asalnya apa? La tatakallamu ya. Yauma ya'ti la tatakallamu nafsun. Ya, asalnya gitu. Itu dibuang satu. Jadi la tatakallamu nafsun illa bi'idni. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis. Berarti hadis ke 80 ya? Harus nanti ya. Ada yang mau baca? Yang mau baca barangkali? Ini Ibu Siti, ini kan Bu Siti ada tiga ya, ada empat, Masya Allah nih ya. Bu Siti Hadil Bariak, Siti Kemari, Siti Manas, Siti Muniati. Ini empat Ibu Siti ini selalu hadir setiap hari ya. Kayaknya udah lebih dari setahun. Ayo baca, mulai baca Bu. Ada yang mau baca? Ayo Bu, harus diceburin Bu. Yaudah, mungkin besok ya, persiapan dulu. Baca lagi, Pak Bu Delis baca ya. Baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu, mana dia? Babu iza humul abdu bihasanati katabat wa iza hum bisayati lam taktub. Hadithu Abu Hurairota qala. Hadithu Abu. Hadithu Abi Hurairota qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanati ya'maluha taktubu lahu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati. Ini taktubu, tuktabu. Hah? Tuktabu bukan taktubu. Yang lamuha tuktabu lahu bi asri amthaliha faluha usah. Amthaliha ya. Ila sab'i mi'ati di'fin. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil imani babu hasana islamal mar'i. Babu husni islamil mar'i. Oh. Babu husni islamil mar'i. Naam. Bab ketika seorang hamba melakukan perbuatan yang baik telah ditulis bagi mereka, dan bila mereka melakukan perbuatan buruk, belum dituliskan. Hadis dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, ketika seseorang dari kalian melakukan kebaikan, Islamahu apa Ustaz ya? Ya justru apabila seorang dari kalian telah bagus Islamnya. Pada seorang kalian telah bagus Islamnya, maka semua perbuatannya, perbuatan baiknya itu telah ditulis baginya yang serupa dengan 70 kali lipat gitu Ustaz. 10 dulu biasa amsalihah. Oh iya, 10 kali yang serupa sampai 70 kali lipat. 700. Sampai 700 kali lipat. Dan setiap perbuatan dan setiap keburukan yang ia kerjakan ditulis baginya sebagaimana perbuatannya itu. Naam ya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab Iman bab kebaikan Usnul Islami, maaf ya Pak. Kebaikan Islamnya seseorang. Oh, kebaikan Islamnya seseorang. Atau baiknya keislaman seseorang itu. Baik ya, qala al-mu'allif rahimallahu taala babu idahumul 'abdu bihasanatin kutibat wa idahum misayyi'atin lam tuktab. Bab apabila seorang hamba, ini maksudnya niat ya. Apabila seorang hamba berniat melakukan kebaikan, maka itu sudah dicatat. Namun apabila berniat melakukan keburukan, tidak dicatat sampai dia mengerjakannya. Jadi ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada hambanya. Jadi kalau ada orang punya niat baik, ya, sekalipun belum dilakukan, maka niatnya aja udah berpahala, ya. Niatnya aja udah berpahala, apalagi melakukannya. Tapi sebaliknya, kalau itu niat melakukan keburukan, tidak dicatat sebagai keburukan sampai dia melakukannya. Atau seperti yang kemarin kita gambarkan, ya, kalau ada orang pencuri, dia sudah mengambil motor orang, tapi ketika dia mengambil, yang punya keluar. Makanya seperti ini sudah dicatat dosa. Karena yang mencegah dia adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya seorang pencuri niat, ya mencuri motor nih, udah niat nih. Motor di depan mata, tapi tiba-tiba ingat Allah. Ingat dosa. Nah, yang seperti ini tidak dicatat. Tapi kalau niat baik, baru niat aja itu udah pahala. Ya. Baru niat saja udah pahala. Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi misliha. Hadis dari Abu Hurairah semalam menurutnya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila keislaman salah satunya kalian telah bagus, maka setiap kebaikan yang dia lakukan dicatat ya dengan 10 kali lipatnya. Jadi satu kebaikan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Sementara ya wa kullu sayyi'atin ya untuk keburukan yang dia lakukan dicatat yang semisalnya. Ah, ini bentuk sayang Allah juga ya. Kalau kebaikan itu dibalas yang minimal 10 sampai 700 kali lipatnya, sementara kalau keburukan ya dosanya hanya satu. Ini menunjukkan ya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Di mana kalau seorang hamba melakukan kebaikan, pahalanya 10 minimal. Ya, sampai 7 kali lipat atau sampai tidak terbatas. Sementara kalau seorang hamba melakukan kemaksiatan ya, dosa ya, maka dosanya adalah satu. Satu maksiat, satu dosa, dosanya adalah satu. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ya demikian. Ustaz, tanya dulu Ustaz. Ya, silakan. Nah, jika itu judulnya dibacanya idza hamal abdu. Oh iya benar ya, afan ya. Tuh tadi malah hum ya. Kesekilaharan ya. Jadi ini hamma ya karena berniat ya artinya. Idza hamal abdu ya, apabila seorang hamba berniat ya. Hamma itu kan artinya ingin melakukan sesuatu gitu ya. Betul ya. Jazakillahu khairan ya. Bab idza hamal abdu bi hasanatin kutibat wa idza hamma bi sayyi'atin lam tuktab. Ya, naam ya. Jazakillahu khairan koreksinya ya. Nah. Iya. Nanya Ustaz. Ya, boleh. Itu kalau di Haramain Anda pernah dengar dosanya itu juga berlipat sebagaimana pahalanya, mohon penjelasannya Ustaz. Oh ya, taib. Ya, jadi hukum asalnya itu dosa itu satu, tapi ada waktu-waktu yang diharamkan. Ada tempat-tempat yang diharamkan, yang kalau kita melakukan dosa di situ, maka dosanya nggak hanya satu, tapi lebih dari itu. Kenapa? Karena yang pertama dia berbuat maksiat, yang kedua dia melanggar waktu atau tempat yang diharamkan. Seperti maksiat di bulan haram, tidaklah sama dosanya dengan maksiat di bulan selainnya. Maksiat di tempat haram, tidaklah sama dengan maksiat di tempat selainnya. Karena ketika seorang misalnya di Mekah atau Madinah, yang mana kita tahu kemuliaan dua tanah tersebut, melakukan kemaksiatan, maka dosanya ya ada dua. Yang pertama dosa maksiatnya, yang kedua adalah dosa ya tidak menghormati tanah haram. Begitupun apalagi kalau misalnya sudah di bulan haram, di tempat Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka ini dosanya juga berkali lipat. Ya. Tapi untuk selain bulan haram dan selain tanah haram, maka dosanya satu. Sama aja seperti kalau ada ustadz melakukan kemaksiatan di depan manusia, itu dosanya beda dengan orang biasa yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena misalnya ulama, ustadz, kiai itu panutan. Yang kalau dia melakukan kemaksiatan, nanti akan diikuti. Ya, maka dosanya juga lebih besar. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan dosa biasa menjadi dosa besar. Ya. Entah karena tempatnya, atau karena waktunya, atau karena pelakunya. Ya. Kalau pelakunya seorang yang diikuti ucapannya seperti ustadz, ulama, kiai, maka ya dosanya juga lebih besar daripada orang biasa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ya, sampai sini ya insyaallah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.